Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatul iman, hari ini bahagia sekali. Semoga kalian juga bahagia dan kita bahagia karena dibahagiakan oleh Allah duduk di majlisnya Allah. Dalam mengajar ini sebenarnya Arifin juga belajar. Karena tidak ada belajar yang terbaik selain mengajar. Allahu Akbar. Sahabatku cahaya ibadah, kali ini bahasan kita air mata berkah. Air mata yang diberkahi oleh Allah. Tidak sia-sia dia menangis. Bukan air mata buaya. Kita bahas air mata berkah. Allahu Akbar. Menangis karena ingin ridha Allah. Allahu Akbar. Ini tentu buah dari ma'rifatullah. Karena dia kenal Allah. Allahu Akbar. Dia kenali Allah. Sifatnya, af'alnya, asma'nya. Ya Allah, ya Rabbana. Karena itulah ia sangat rindu dengan Allah. Rindu sekali dengan ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya engkau yang hamba tuju. Hanya ridha engkau yang hamba incar-incar. Berilah cintamu, ma'rifatmu kepada hamba. Allahu Akbar. Rintian itu yang membuat mudah air matanya menetes. Kemudian ingin dicintai oleh Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kekasih itu selalu ingin dikasihi oleh kekasihnya. Orang yang cinta itu selalu ingin dicintai oleh kekasihnya. Dia minta cintanya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah ya. Kemudian menangis karena takut kepada Allah. Takut kalau Allah tidak ridha. Takut kalau Allah murka. Takut kalau Allah tidak terima amal ibadahnya. Takut dia tidak selamat di akhirat nanti. Takut dihisab oleh Allah atas kesalahannya. Allahu Akbar walillahillah. Nangis dia. Kemudian menangis karena ampunan. Mohon ampunan Allah. Ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Lebih banyak daripada darah, daging, jumlah bulu ini. Terlalu banyak dosa yang kita perbuat kepada Allah. Dari mulai akhir balik hingga saat ini. Udah gak terhitung besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan. Maupun yang kita sembunyikan dengan apik selama ini. Seakan-akan kita berhasil menyembunyikannya. Padahal ditatap oleh Allah. Didengar oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Malu kita, menyesal kita, minta ampun. Allahu Akbar. Nangis kita, air mata netes. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba, ampuni Arifin. Semua dosa ya Allah yang hamba lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Dosa mulut ini, dosa mata, dosa telinga, dosa akal pikiran, dosa hati, dosa tangan, dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki. Semua dosa ya Allah, ampuni ya Allah, maafkan hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak heran buat dia mudah menangis. Kemudian mohon hidayah Allah. Nangis lagi. Mohon dalam hidup di dunia yang sebentar tapi menentukan keadaan di akhirat. Sebentar tapi godaannya hebat. Susah mengendalikan nafsu. Setan terlalu cerdas. Kita mohon tolong ya Allah. Tunjukkan jalanmu. Lindungi hamba. Selamatkan hamba. Nangis dia. kemudian. Minta berkah Allah. Ziyadatul khair, ingin sisa umurnya terus bertambah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ingin semua aktivitasnya dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan. Rezekinya berkah, rumah tangganya berkah. Ingin wafatnya husnul khatimah. Ingin alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ingin dibangkitkan dengan muka yang bercahaya. Ingin menerima catatan amal dari sebelah kanan. Ingin melewati sirat seperti kilat menyambar. Ingin surganya Allah. Nangis dia. Dan puncaknya yang buat dia mudah menangis, liqaullah. Dia ingin berjumpa dengan Allah. Itulah yang buat dia khusyu dalam ibadah. Al-qasin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka khusyu dalam ibadahnya seakan berjumpa dengan Allah, ditatap Allah, didengar Allah, diperhatikan oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itulah yang membuat dia menangis. Air mata yang diberkahi oleh Allah. Menangis karena Allah, kemudian ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa wajah Rasul yang dia dengar dari azan Nabi Muhammad disebut nama asyhadu anna Muhammad Rasulullah, disebut dalam salat assalamu alayka ayuhan nabi. Pengen dia ketemu Rasulullah. Kayak apa wajah Rasul yang mulia itu. Nangis karena dia ingat orang tuanya, sayang sama orang tuanya, ingat jasa kedua orang tuanya. Allah ajarkan untuk mengingat jasa-jasa orang tua itu saat kita berdoa, kama rabbayani shaghira, agar kita tahu diri dari mana kita ini. Terlalu besar jasa orang tua dalam hidup kita. Kalau orang tua punya kekurangan bahkan kesalahan, tidak sebanding dengan jasanya. Allahu Akbar, ampuni hamba, ampuni kedua orang tua hamba, irhamhum kama rabbayani ay kama rabbawna sighara. Rahmati semua kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi menyayangi kami. Kemudian cinta keluarga, cinta suami, cinta istri, cinta anak, yang cintanya karena Allah, yang kita ingin selamat semua keluarga kita di akhirat. Nangis lagi, kita ingin keluarga kita tidak berpisah di akhirat nanti. Kemudian sebagai rasa syukur, ni'am, nikmat-nikmat Allah yang luar biasa, kesenangan ibadah, kesenangan amal saleh, kenikmatan harta yang kita syukuri sehingga kita gunakan di jalan Allah, popularitas kita jadikan sebagai ladang dakwah, syukur luar biasa. Nangis kita. Kemudian cinta ulama, melihat wajah guru, senang dekat dengan ulama, dekat dengan guru. Nangis. Apalagi kalau sampai ulama yang saleh, yang istiqomah meninggal. Lam yahzan. Tanda munafik. Kalau gak ada sedih, tanda orang munafik. Ini artis meninggal ribut. Jadi berita booming. Ulama meninggal, gak ada berita apa-apa. Karena negeri terlalu banyak cinta dengan dunia. Gak berkah. Sia-sia menangis kalau bukan karena kecintaan kepada Allah Jalla Jalal. Kemudian belas kasih pada yang papa dan yang cacat. Kita melihat orang cacat, nangis kita sebagai wujud syukur. Kemudian kita menolongnya, mendoakannya agar ia menjadi hamba yang ikhlas, sabar. Yang papa kita dermakan harta kita. Kemudian pada yang tertindas di Gaza, di Afghan, di Irak, di Kashmir, di Suriah, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipin. Melihat keadaan saudara-saudara kita tertindas di sana. Bukan lagi doa apa, tapi musta'afin. Itulah yang buat kita menangis dalam doa. Karena itu setiap zikir, doa selalu dilibatkan. Man lam yahtama bi amri muslimin falaysa minkum. Siapa yang tidak memperhatikan keadaan umat Islam, dia bukan umat Islam. Kita menangis karena melihat keadaan saudara kita terus dizalimi. How can we sleep on the blood of shuhada? How can we sleep on the blood of syuhada? Kaifa nanam ala dima'i syuhada? Bagaimana mungkin bisa tidur sementara darah sudah terus mengalir? Allahu Akbar, itulah air mata berkah. Mudah-mudahan semua kita sekarang ini mudah menangis karena Allah. Tidak lagi karena dunia ini. Walaupun karena dunia menangis karena takutnya kita kepada Allah akan hari akhirat nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.